Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah. Wa may yudlilhu fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا masih dalam bantahan Ibnu Al-Qayyim rahimahullah terhadap pendapat yang mengatakan bahwasanya manusia mempunyai unsur api. Kalau seandainya pendapat ini dibiarkan begitu saja, maka akan bertentangan dengan hadis yang mulia, khuliqatil malaikatu min nur wa khuliqal jan wa khuliqal jan min marij min nar wa khuliqa adam mimma usifa lakum. Malaikat diciptakan dari cahaya, sedangkan bangsa jin diciptakan dari api, sedangkan manusia diciptakan dari tanah. Masih dalam penjabaran pembahasan pendapat kelompok yang berpendapat dengan ashabun nar. Ashabun nar maksudnya adalah mereka-mereka yang berpendapat bahwasanya manusia mempunyai unsur api. Unsur api yang menyala tentunya. Kata mereka, wa'ayadhan, dan juga alasan yang berikutnya kata mereka. Kata siapa? Kata menurut pendapat yang mengatakan bahwasanya manusia mempunyai unsur api. Padahal sudah dijelaskan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah bantahannya, di antara bantahan yang kuat adalah tadi yang pertama, manusia diciptakan dari tanah, bangsa jin diciptakan dari api. Ini pertama. Yang kedua, api berbeda dengan tanah. Api tidak sama dengan tanah. Yang ketiga, taruhlah kalau seandainya manusia pun panas, hangat, ya belum tentu berapi. Orang panas, hangat, berapi enggak? Keluar apinya? Enggak. Tapi kalau jin, panas enggak panas, memang unsurnya api. Ya, panas enggak panas, memang unsurnya, bahan bakunya adalah api. Sehingga lah itu kenapa kok badan manusia panas, seorang kok panas, yaitu sebab musabab saja. Sebab musabab saja, bukan artinya ada apinya. Orang tersinggung juga panas. Ya. Seorang tersinggung juga kadang ya panas. Wajahnya memerah, matanya memerah. Marah, itu kan panas. Nah, tapi ada apinya? Terbakar? Tidak, tidak ada. Masih membahas alasan mereka, kata mereka, mereka ini siapa? Ah, pendapat orang yang mengatakan bahwasanya manusia mempunyai unsur api. Ini caranya para ulama seperti itu. Semua disampaikan alasannya, kemudian dibantah. Itu cara penulisan para ulama mutaqaddimin seperti itu. Enggak seperti kita lain langsung disalahkan, langsung to the point. Ya memang salah ya salah, tapi kadang untuk membuat seseorang puas, ya menerima nam dan apiknya cara penulisan para ulama seperti ini memang disebutkan, bukan berarti menyebutkan syubhat kemudian dibiarkan begitu saja, tidak, ini menunjukkan kebobrokan mereka. Dan Ibnu Qayyim rahimahullah membantahnya. Kata mereka, wahai, dan alasan berikutnya kata mereka, falau lam yakun fil badan juz'un masakhan. Taruhlah kalau seandainya di dalam badan ini enggak ada mengandung unsur yang panas, ya otomatis pasti akan dingin terus, kata mereka. Artinya apa? Ya pasti ada panasnya dong, pasti ada apinya dong, kata mereka. Ini bahasa kitanya aja seperti itu. Lianna tabi'iyah atau lianna tabi'ah idha kanat muqtadiyah lil bar wa kanat khali'an lil ma'un wal ma'arid wajab intihaul bar ila aqsal ghayah. Karena secara tabiat naluri natural alamiah pada suatu benda, baik benda mati atau manusia atau yang semisalnya, kalau sudah terkandung dingin atau sifat dingin di dalamnya, maka kebalikannya yang panas yang ini, yang semisal panas ini, ya berarti enggak ada dong. Maksudnya apa? Ya mengharuskan, kata mereka, ya manusia sifatnya dingin dan mempunyai puncak yang dingin, kata mereka. Ya, walau kana kadzalika lamma hasala al-ihsas bil bard. Ya, taruhlah kalau seandainya tubuh manusia itu dingin dan mempunyai puncak yang dingin pada suhu badannya atau pada badannya, makanya saya manusia atau mereka manusia ini tidak akan pernah merasakan rasa dingin. Paham gak ini? Hah? Belum paham. Inilah kadang, padahal udah anak terjemahkan dengan ya, nggak ada yang paham, topik paham nggak? Ah, ini bahasanya seperti ini. Ulangi lagi, ini yang kita bahas apa? Alasan siapa? Kelompok yang mengatakan bahwa tubuh manusia mempunyai apa? Unsur api. Kata mereka alasannya, alasan orang yang berpendapat bahwasanya harus manusia itu pasti ada unsur apinya, dengan alasan bla bla bla bla diantara ini yang kita mau bahas nih. Apa alasan berikutnya kata mereka? Kalau seandainya di dalam tubuh ini gak ada unsur panas, paham gak? Artinya manusia enggak pernah panas misalkan. Karena apa? Berpendapat dengan apa? Enggak ada apinya. Paham enggak? Enggak ada unsur apinya. Ya berarti kalau enggak ada unsur api, enggak panas, kebalikan panas apa? Dingin. Berarti manusia sifatnya dingin dan selalu dingin. Dan akan dingin dan selalu puncaknya dingin terus. Ini mengharuskan. Ya, ini kata mereka mengharuskan seperti itu. Paham enggak? Sampai di sini paham? Paham enggak? Dream, paham. Berarti enggak pernah akan sakit, panas, meriang. Itu bahasanya. Enggak mungkin meriang lah. Paham enggak? Ini kata mereka, ini akal-akalan mereka. Paham enggak? Orang punya duit, enggak punya duit, meriang enggak? Hah? Meriang, enggak punya duit enak aja. Tanggal tua meriang. Panasnya, ada apinya. Tah gitu. Ya, paham enggak? Paham enggak? Iya. Biasa megang duit, enggak ada duit, meriang dia. Paham sampai di sini? Ya. Kata mereka, kalaulah seandainya manusia enggak ada unsur api, ya enggak mungkin panas tubuhnya, meriang, bahasa kitanya meriang ya. Sakit, meriang, panas tubuh itu macam-macam ya. Dia kebentur bisa panas, dia salah makan bisa panas, dia jatuh kepukul dia bisa panas, kecapean dia bisa panas, tersinggung dia panas plus melotot matanya, bukan panas aja, wajahnya memerah misalnya. Al-muhim panas itu macam-macam dalam tubuh, ya. Nah, sehingga tidak mengharuskan ada api. Ya, ya panas ya panas. Benda digerakkan juga panas kadang. Sehingga harus dibedakan antara api, unsur api, ya, dengan rasa panas. Ini kadang apa, mereka menganggap satu kesatuan, ya, satu kesatuan, hangat, panas, api, ya, paham gak? Di puncak misalnya, di gunung, orang sering camping untuk memanaskan tubuh, gimana? Bikin api unggun. Bisa enggak seseorang untuk memanaskan tubuh tanpa api? Anda tanya. Hah? Bisa. Kenapa enggak bisa? Tanpa api? Bisa. Kenapa enggak bisa? Minum jahe. Panas tubuhnya. Minum ginseng. Panas tubuhnya. Minum sengadalawan. Panas tubuhnya. Ini bukan promosi. Sokoknya dicoba. Minum apa lagi? Merica. Ya, panas tubuhnya. Tanpa api. Tanpa api. Ada panasnya? Ada apinya? Gak ada apinya. Panas? Panas. Paham gak sampai sini? Kata mereka, kalau seandainya enggak ada unsur api, ya pasti dingin terus badannya. Paham enggak? Ini akal-akalan mereka, analogi mereka. Paham enggak? Nyambung sampai sini. Nah. Karena secara tabiat alamiah yang namanya tubuh itu Kalau dia enggak ada panasnya pasti dingin badannya. Artinya lawannya dingin apa? Panas. Artinya panasnya udah enggak ada lagi. Ya, dan ini pasti akan memuncak pada titik dingin yang sangat dingin pada tubuhnya. Kata siapa? Kata mereka. Laukana kadzalik. Taruhlah kalau seandainya seperti itu, maka dia enggak akan bisa merasakan dingin lagi karena tubuhnya sudah dingin. Benar enggak? Ya enggak juga. Karena dingin ini apa? Bertingkat-tingkat, berlevel-level. Dinginnya es kopi berbeda dengan dinginnya kulkas. Dinginnya kulkas berbeda dengan dinginnya di AC. Dinginnya di AC juga berbeda dengan dinginnya di freezer. Juga berbeda, bertingkat-tingkat dengan dinginnya di kutub utara, kutub selatan. Berbeda lagi. Sehingga dingin juga berapa? Bertingkat-tingkat, berlevel juga. Ya. Nah. Li'anna al-bard al-wasil ilayhi idza kana fil ghayah kana mithlah. Kata mereka, kalau dinginnya tubuh sama dengan dinginnya kondisi luar tubuh, ya, maka ya otomatis sudah enggak dingin lagi, artinya dia enggak akan merasakan dingin di luar tubuh. Jangan di gunung, tubuhnya udah dingin. Ya, naik gunung misalkan. Ya sudah enggak dingin lagi kata mereka seperti itu. Karena sudah dingin. Nah. Wa idza lam yanfa'il anhu lam yuhiss bih. Wa idza lam yuhiss bih lam yata'allam anhu. Kalau sudah tidak merasakan dengan panca indera rasa dingin yang ada di luar, maka dia pun tidak akan merasa kesakitan dengan rasa dingin yang menusuk ya dari luar ke tubuhnya. Wa idza kana dunahu fa'adamul infial yakunu aula. Sehingga kalau di bawahnya level dinginnya, maka ya sudah enggak ada fungsinya lagi katanya. Falau lam yakun fil badan juz'un musakhkhan bit-tab' laman fa'ala 'anil bard wa la yata'allam bih. Kalau badan tubuh badan ini sudah dingin, tidak ada unsur panasnya secara alamiah, maka dia pun tidak akan merasakan kedinginan dan sudah tidak terganggu lagi dengan nam cuaca dingin, ya alam yang dingin, ya yang menusuk tubuhnya misalkan. Qalu wa adillatukum innama tubtilu qawla man yakul. Mereka mengatakan dalil-dalil kalian, alasan-alasan kalian innama tubtil, ya dibantah atau membantah pendapat yang mengatakan al-azza'un nariyah baqiyah fi hadhil murakkabat ala haliha. Unsur api akan selalu ada melekat pada susunan-susunan ini secara asalnya. Wa tabi'atuha an-nariyah, secara alamiah kembali kepada api. Wa nahnu la naqulu bidzalik. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, kita enggak sependapat dengan ini. Ya. Bal naqul, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, bahkan kita katakan inna suratah an-nawiyah tusiru an al-imtizaj. Nah. Paham gak sampai situ? Bahwasanya gambaran yang digambarkan tadi ya akan merusak yang ketika digabungkan antara dingin dengan dingin, dingin dengan panas, ini nah tidak harus seperti itu. Nah, paham gak sampai sini? Gambaran yang tadi disampaikan oleh pendapat yang mengatakan bahwasanya manusia memiliki unsur api, gambaran tadi itu akan rusak ketika menyatu satu dengan yang lainnya, dingin dengan dingin, dingin dengan panas. Ya tergantung. Ya enggak harus seperti itu. Paham sampai di sini? Sehingga yang namanya panas itu enggak harus dengan api. Ya, paham enggak? Hah? Bisa difahami sampai sini? Panas di alam semesta ini, di alam dunia, apakah harus dengan api? Kejadian panas ini memang sedikit tidaknya, pertama Ibnu Qayyim membantah teori Taoisme, yang kedua juga Ibnu Qayyim rahimahullah membantah filsafat Yunani kuno yang dipegang oleh yang mereka falasifah enam dan yang sejenisnya enam, yang intinya teori-teori mereka sangat bertentangan dengan apa Al-Quran dan As-Sunnah. Kenapa demikian? Karena kalau dibiarkan pendapat mereka begitu saja tanpa ada bantahan, maka akan merusak akidah kaum muslimin. Akidah kaum muslimin dari segi apa? Dia tidak akan percaya dengan Al-Quran dan As-Sunnah, termasuk apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, ya, bahwasanya manusia diciptakan dari tanah. Dia akan menentang hadis ini, dan ini berbahaya. Menentang hadis bisa kufur. Ya. Paham? Paham gak? Ini kalau dibiarkan tanpa ada dibantah, terutama para terapis-terapis ini harus membuka wawasan. Jangan mengaku sebelah pihak, mengklaim tibun nabawi, padahal dia sudah terperosok ke dalam akidah Taoisme. Dan ini fatal dan berbahaya. Ya. Sehingga mengklaim sepihak dia faham tibun nabawi tanpa merujuk kepada kalam a'immah, termasuk Ibnu Qayyim rahimahullah, Imam Zahabi rahimahullah, Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, dan a'immah yang lainnya, maka omong kosong, enggak bisa. Apalagi ada yang berpendapat tibun nabawi itu herbal. Ya enggak sesempit itu. Herbal itu tibun nabawi, ya sempit sekali. Sudah dibahas oleh Ibnu Qayyim rahimahullah yang namanya tibun nabawi itu apa? Tidak harus dengan jamu-jamuan herbal. Tidak, sudah dibahas kemarin. Ya, dengan doa, dengan istighfar, dengan segala macam apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW yang tidak ada enam pertentangannya atau mukhalafahnya terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, dia dengan sodakoh bisa. Ya, ada orang misalkan stroke sudah 10 tahun dia minum herbal, akupuntur, bekam, terapi dan lain sebagainya, enggak sembuh-sembuh. Enggak sembuh-sembuh. Lah terus piye? Apa terapinya apa? Hah? Kalau udah 10 tahun bahkan mungkin 20 tahun. Hidup enggak, mati enggak. Ada enggak yang kayak gitu? Banyak. Ternyata masih ada urusan dengan orang lain. Apa ya mungkin masalah harta, masalah tanah, masalah apa. Ini dia. Makan herbal, udah kenyang makan herbal. Udah bosan makan herbal. Bukan gak mau jarabnya, bukan. Dia ada kaitannya dengan orang lain yang harus ditunaikan. Ya, sehingga gak harus Tibun Nawawi gak saklek pada herbal saja, tidak. Dengan berdoa, dengan beristighfar, dengan sedekah, dengan berbuat baik. Ya, dengan sesuatu yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW yang tidak ada pertentangannya dalam syariat Islam ini. Tidak menyelisihi ya Al-Quran dan As-Sunnah. Sehingga tidak sesempit itu. Dan itu berbahaya. Kalau menyempitkan Tibun Nabawi sebatas herbal saja, maka itu definisi yang sempit. Karena Ibnu Qayyim rahimahullah saja tidak menjelaskan seperti itu. Nah, silakan dibaca kitabnya Ibnu Qayyim, Imam Zahabi rahimahullah, imam yang lainnya berkaitan dengan Tibun Nabawi. Sehingga jangan mengaku saja pengakuan sepihak tanpa dia menggali secara dalam, secara totalitas bagaimana apa yang diinginkan oleh para ulama. Ya, Ibnu Qayyim, A'imah, Imam Zahabi rahimahullah, A'imah yang lainnya. Ya, terkhusus masalah Tibun Nabawi. Allahu a'lam bissawab. Alhamdulillah.